وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Farid jatuh bil qaul, ya, murtad dengan ucapan, karena ucapan. Ingat ya, ijma ahlus sunnati wal jamaah, seorang bisa murtad karena ucapan, perbuatan, keyakinan dan keraguan. Adapun murjiah, ya, murjiah mazhab khabis, mubtadi, mereka hanya meyakini murtad itu kalau hatinya membenarkan kekuburan tersebut. Nah, ini murjiah, ya. Yahudinya ahlul kiblah lebih busuk daripada khawarij, lebih sesat daripada khawarij. Baik. Nah, kita baca di sini. Tafadhol. Ya. Mirzam, mana Mirzam? Tafadhol baca Faridatu bil qaul. Pencengin dikit suaranya Mirza. Terus? Mukrohan. Saiful, nyimak. Saumul, nyimak. Jangan ngobrol. Kalau tanya ke sini, jangan nanya sama temannya. Ya, terus? Qurra, jamak dari qari. Akzaba, dia tabi, ya. Tabi. Kemislah tadi. Atau dia apa? Ro'a ya ro itu dia punya dua maf'ul kalau dia itu kulubiyah. Kalau dia basoriyah cuma satu maf'ul. Kenapa kita katakan dia tabi' bukan maf'ul sani? Karena dia adalah kulubiyah. Ya. Nah, maka di sini ro'a ya ro ini min a'maril basor, bukan min a'malil qulub. Kalau yang muta yang memaf'ulkan dua maf'ul min af'alil qulub, temannya dhanna. Terus wa arghaba wajibana inna liqawli. Terus ya nuna rasula maf'ul bih sallallahu alaihi wasallam. Kencengin dikit suaranya dong. Terus bahum kafaru ba'da imanihim disebabkan annahum qalu ma ra'aina mithla qurra'ina ta'ulani arghaba butunan wa adzaba arsinan wa asbana inda liqa'i sallallahu sallam wa ashabahu falamma alimu anna allaha awqa ila rusulihi sallallahu sallam bima qalatihi ya'taniruna yaquluna innama kunna nakudu manal abu natahaddasu hadithar rabbi. Hah? Huruf to itu bukan huruf ta. An-tariqa. Sallallahu alaihi wasallam. La yaltafitu ilaihim. La yaltafitu ilaihim. Wa la yazidu an ayat. Yatsuwa hadhihi ayat. Qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ah, sudah cukup. Maka riddah murtad karena ucapan. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, semisal dia berbicara dengan lafaz kekufuran, kesyirikan yang itu bukan paksaan, apakah dia itu sungguh-sungguh bercanda atau gurau? Nah, gak bisa dia berdalil gurau je katanya, gak bisa. Nah, kenapa Pak Revi mukhlas? Nah, dibilang gurau je? Mulkias. Susah amat nama antum, kayak kopi antum. Ya, mana tadi? Apakah dia bercanda atau gurau? Sama aja. Nah, kalau dia berbicara dengan kalimat kekufuran, maka yuhkam dia difonis ya atas ucapannya tadi dengan riddah kemurtadan. Illa idza kana mukrahan, kecuali jika dia dipaksa, ya. Nah, maka Allah Ta'ala berfirman, walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Mereka mengucapkan kalimat kekufuran, maka mereka kafir setelah Islamnya mereka. Allah Ta'ala, ya, maka Allah Ta'ala berfirman tentang fil ladina qalu, tentang orang-orang yang mengatakan, ini orang munafik ini. Kita tidak pernah melihat, ya, semisal para pembaca Quran kita, mereka itu yang paling dusta lisannya, arghaba butunan, yang paling apa ya, paling mementingkan perut, rakus gitu. Ya, wa ajbana inda liqa, dan yang paling cemen ketika berjumpa musuh. Paling cemen apa? Paling pengecut. Kok paling cemen sih? Itu mah bahasa kampung siluman ya. Yang mereka maksud adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Allah Ta'ala berfirman, wa la in sa'altahum, kalau kau bertanya kepada mereka kenapa mereka mengatakan tersebut, la yakulunna innama kunnama nakhudhu wa nalab, maka mereka niscaya mereka akan menjawab, kita ini cuma main-main aja, bercanda aja, kita cuma bicara nakhudhu wa nalab. Qul abillahi, katakan kepada mereka, apakah terhadap Allah wa ayatihi, pada ayat-ayatnya, wa rasulihi, kepada rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian bergurau, mengolok-olok, la ta'tadiru, jangan kalian minta udzur lagi. Oleh karena itu kata para ulama, istihza itu ya adalah bagian dari juhud, bagian dari menentang. Maka la ta'tadiru, kalau udzur itu ada orang yang ngasih udzur, kenapa? Bodoh ini nentang dia. La ta'tadiru, dia ngolok-olok jenggot, makin banyak jenggot makin goblok katanya. Ya, dia ngolok-ngolok cadar, dia ngolok-ngolok sob sholat, ya, gak apa-apa sholat kita renggang. Kalau ada setan segede anak kambing sholat, bagus sholat berjamaah. Kurang ngajar. Nah, ini ngolok-ngolok dia tuh. Jibri apa? Cek idolanya Gus Dur gak pernah ditanya di malaikat kubur, karena dijorin terus. Subhanallah. Ya. Ini lagi nih ucapan dia itu ya, ucapan itu ghairu aqil. Ya. Ya. Ya. Ya. Kata murji'ah masih Islam. Nah, murji'ah. Mubtadi' murji'ah, dasar mubtadi' murji'ah. Ya. La ta'tadiru, jangan kalian minta udzur lagi, qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah keimanan kalian, dan seterusnya. Kemudian fahum kafaru, maka mereka telah kufur setelah keimanan mereka, bisababi annahum, jangan bisababin ya, bisababi ya, karena nanti dia mudah ya, nanti masdar yang annahum itu ya, bisababihim ya, takdirnya, dengan sebab mereka mengatakan ma ra'ait mithla qurra'ina ahaulai, kita tidak pernah melihat semisal pembaca Quran kita ini, mereka ini, arghaba butunan, yang lebih mementingkan perut, wa akdaba alsinan, yang paling dusta lisannya, wa ajbana indal liqa, dan yang paling pengecut kalau berjumpa dengan musuh. Yang mereka maksud adalah Rasulullah SAW dan para sahabat. Maka tatkala mereka mengetahui Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Rasulnya SAW bima qalatihim, tentang ucapan mereka tadi, tentang olok-olok mereka tadi, jauh mereka datang ramai-ramai kepada Rasulullah. Ya tadirun, nah, minta uzur, memukakan alasan. Ya, kata mereka, mereka berkata, wahai Rasul, kita cuma ngomong aja, gurau aja katanya. Kita natahaddas hadis ar-raqbi. Ya, kita cuma ngobrol-ngobrol obrolan orang yang sedang di perjalanan, lagi naik kuda, naik itu. Nah, naqta'u bihi an-tariqa. Kita cuma ingin naqta' memutus ya, jalan dari kami biar pendek gitu, biar enggak kerasa. Lagi jalan ngobrol gitu kan. Tahu-tahu udah nyampe gitu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam la yaltafitu ilaihim, enggak mau menoleh kepada mereka. Wala yazid an ayatlu hadhil ayat. Rasul enggak menambah ya, menambah apa namanya? Rasul tidak menambah dari selain membacakan ayat ini, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ah, ini bahaya ini. Ah, berikutnya tafadhol dibaca sini. Panji, tafadhol Panji. أن الذي يتلفظ بكلام الكفر غير مكره فإنه يكفر. فإنه يكفر. فإنه يكفر. Boleh antum baca selain yakfuru dengan yukaffaru, boleh juga. Maka dia dikafirkan. Kalau yakfuru maka dia kafir. Sama aja. Sama aja. Non muslim kafir sama aja. Non muslim non tidak, muslim selamat, celaka samanya, modar kowe gitu. Mending kafir apa non muslim sama aja. Ya, ah? Maksudnya saya mending muslim. Enggak, ini lagi gue itu enggak usah ngomong, enggak usah mending, harus. Kok muslim mending, harus itu ya. Baik, ya, terus walau za'ala annahu yamzahu wa yal'abu ketika ada radun ala murji'atul 'asri. Nah, tuh, siapa tuh murji'ah tuh? Ah. Terus. Alladzina yaquluna la yartaddu man qala kalamal kufri hatta ya'taqida biqalbihi ma qalahu lisanuhu. Nah, tuh, murji'ah tuh. Ah. Terus. Wa kadzalika alladzi yad'u ghayra Allah fayastaghisu bi ghairillahi fayaqulu li ahadil amwati ya fulanu aghithni ya fulanu anqidhni yunadil mauta wal maqburina aw yunadi asyayatina wal jinna aw yunadi al ghaibina wayastanjidu bihim idza da'a ghairallahi wastaghatha bighairillahi minal amwati wal ghaibina fa innahu yukaffaru bidzalik faman talaffadha bil kufri kufira. Kafara juga boleh, kafara aja, kafara kayak tadi bagusnya yakfur, fa innahu yakfuru. Nah, terus illa an yakuna mukrahan. Nah, taib padahal ini dari mana Panji bacanya, dari Dala ya. Padahal annalladzi yatalaffadzu bikalamil kufri, maka bahwa orang-orang yang mengucapkan dengan kalimat kekufuran, hal ini yang ghairu annalladzi yatalaffadzu bikalamil kufri, yang ghairu apa i'rabnya ghair? Ah, ghairu apa i'rabnya? Hah? Mustasna atau khobar anna? Yang benar dia adalah khobar anna. Antum tadi bacanya apa? Ghoiro ya? Nah, itu yang benar dia adalah khobar anna. Anna alladhi yatalafat bikalamil kufur, itu jumlah silah la mahala manil irob. Ya, ghoir itu khobar. Khobar anna. Ghoiru mukrohin. Bukan ghoiro. Kalau ghoiro itu tamujab. Irob ghoir itu seperti irob mustasna. Apabila mustasna, ya, dia yang tamujab. Ya, ini lihat, ini kan nggak belum sempurna. Iya, khobar anna belum ada, maka dia goir. Ini halasa ala hasabil amil yak tadihi. Tapi perhatikan, maka Ini menunjukkan orang-orang yang mengucapkan kalimat kekufuran tanpa dipaksa, fa innahu yakfur. Boleh juga yukafar. Maka dia kafir. Walau za'ama annahu yamzahu wa yal'abu, walaupun dia menyangka oh saya kan cuma bercanda, gurau je kata dia. Wa fi hadza, maka dalam bab ini raddun terhadap terdapat sanggahan ala murji'atil asr, terhadap murji'ah zaman now, zaman sekarang. Ya, masa ini alladzina yaqulun, yang mereka mengatakan la yartaddu man qala kalamal kufri. Kalama dengan mansub ya, maqul bil qaul. Ya. Maqul bil qaul. Ya, tidak murtad orang yang mengucapkan kalimat kekufuran hatta ya'taqida biqalbihi ma qalahu lisanuhu, hingga kalbunya meyakini apa yang diucapkan lisannya. Nah, ini murji'ah. Ahlus sunnah wal jamaah berpendapat riddah itu atas empat hal. Dengan qaul, dengan fi'il, dengan i'tiqad, dengan syak. Ragu. Apa iya ada neraka? Kufur. Ragu dia. Ya. Za'amal ladina kafaru alla yub'atsu. Orang kafir menyangka dia tidak dibangkitkan. Ya. Dia menyangka. Dugaan kuat dia. Atau dia meyakini. I'tiqad. Kufur, murtad, bukan Islam. Nah, ya, ini yang menjelaskan di siapa nih? Syekh Fauzan ya, ulama kibar. Nah, jadi kalau beliau menjelaskan di sini, ya, perlu diperhatikan. Wa kadzalika alladzi yad'u ghairallahi, demikian pula orang yang menyeru berdoa kepada selain Allah, yastagisu bi ghairillah, dia istighosah, talabul ghaus. Minta pertolongan di kala sulit kepada selain Allah. Dia bukan minta pada Allah, malah minta wahai Abdul Qadir Jilani. Waduh. Hah? Wahai Mbah Priuk. Waduh. Wahai Habaib Empang. Ya Allah. Hah? Handphone siapa tuh bunyi? Hah? Wah, itu istrinya tuh. Hah? Minta jalan-jalan lagi ke Ragunan, gitu kan. Pengantin baru, Pak. Panggil, hah? Luar batang, waduh. Ah, mana lagi tadi? Fayaqulu li ahadil amwat, maka dia berkata kepada salah satu orang mati, ya fulan, agisni, wahai fulan, agisni. Agisni itu agis, fil amr dari agosa, yugisu, bukannya agosu, yugisu. Ya, agisni. Wahai fulan, tolonglah aku, wahai fulan. Ankidni, nah, itu dari anqada yunkidu. Ya, kemudian mana lagi tadi? Wa yunadi al-mauta al-maqburin, dia menyeru kepada orang yang mati yang telah dikubur, yang ada di dalam kuburan. Au yunadi syayatina wal jinna, atau dia menyeru kepada setan, kepada jin. Wahai wa mbah wong rekso. Wa yunyiroro kidul. Wa yunadi al-ghaibin, atau dia menyeru kepada orang yang enggak hadir. Wa istanjidu bihim, minta keselamatan pada mereka idza da'a ghairallah, apabila dia berdoa pada selain Allah. Wastaghatsa bi ghairillahi minal amwati wal ghaibin, dia beristighosah minta pertolongan pada selain Allah dari kalangan orang yang mati atau yang enggak hadir. Fa innahu yakfuru bidzalik, maka dia kufur dengan hal tersebut. Paman talab pada bil kufri kafara, barang siapa yang mengucapkan kalimat kekufuran maka dia kafir, ila ayyakuna mukrohat, kecuali apabila dia dipaksa. Hah? Mana intak an qada yunkidu an qada, hah? Sama selamatkan juga, tolong gitu. Keselam ya, itulah maknanya. Nah. Hmm. Apa? Ini siapa yang ngomong? Hah? Si Al-Fauza. Nanti ada tuh di halaman 22 perinciannya. Perinciannya di halaman 22. Santai, baru halaman 13. Hah? Hah? Live. Nama antum yang Anda sebut pokoknya. Revi Mukhlis. Hah? Mukhlias, sohib kapal api. Nah. Ya, Andika baca. Bu, banyak pahala nih antum nih, ayat Quran semua. Nah, liatin ya. Man qara harfan min kitabillahi falahu hasanah. Masyaallah. Ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, qala Allahu subhanahu, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani walakin man sharaha bil kufri sadran fa 'alayhim ghadabun min Allah wa lahum 'adabun 'azim. Dhalika bi annahum تحبوا حياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. وقال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. Hada huwa muqrihu. Muqrahu. Hada huwa muqrahu. Fa idza. Ya, udah kader di sini dia. Fa idza talaffazu. Talaffadho. Talaffadho al-insan al-insani. Iya. Mana ada dari fi'il ke kasrah? Al-insanu bi kalimatil kufri. Wa ujbaru fil madi. Ajbaru yujbiru, dipaksa. Ujbaru. Akroma yukrimu. Nah, dia dimuliakan apa? Ukromu. Fil madi. Terus? Wa ujbiru bi anna yatalaf bi ayyatalaffadha biha au yuqtal. Apa yuqtal apa? Majzum nih. Au yuqtal apa? Au yuqtalu. Yuqtala ma'tuf ke ya talaffad. Au yu'adzaba. Fala ba'sa bi anna yaqulu ma bi an yaqula. Bi an yaqulu ma yaqula. Aduh. Kayak gini-gini aja. Ayo. Jadi grogi antum kan. Belum ngopi atau udah ngopi tapi kapal api. Terus? Ma yatalakhasu. Yatakhallasu bihi minal ikrahi. Hasbuk, cukup. Perhatikan mana tadi? Ambilin air dong. Seret ini. Brandy, tolong ya. Kopi. Ya, ini bukan istighosah, nggak apa-apa. Baik. Bima yakdiru alaih. Ya enggak, tadi kan gitu kata saya Al-Husaymin. Dari mana tadi Andika baca antum? Dari ayat. Baca ayat lancar antum tadi. Ada harokatnya ya. Belum dikerjain belum Ustaz. Allah Ta'ala berfirman, man kafara billah, barang siapa yang kafir pada Allah min ba'di imani, setelah keimanannya. Ya, illa man ukriha, kecuali jika orang yang dipaksa, wa qalbuhu mutmainun bil iman, tapi kalbunya tetap tentram, tenang dalam keimanan. Walakin man syaraha bil kufri sadran, namun barang siapa yang melapangkan dadanya dengan kekufuran, ala fa alaihim ghadabun minallah, maka bagi dia kemurkaan dari Allah, walahum adzabun azim, dan bagi dia adab yang pedih. Dzalika bi annahum mustahabbu al hayatad dunya, yang demikian mereka lebih menyukai kehidupan dunia alal akhirah daripada akhirat. Wa anna Allah la yahdi al qaumal kafirin, dan Allah tidak memberikan petunjuk pada kaum yang kafir tadi. Allah Ta'ala berfirman, la yattakhidil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah kaum mu'minin menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali mereka selain kaum mu'minin. Wa may yaf'al dzalik, siapa yang melakukan hal tersebut, falaysa minallahi min syai', maka dia apa terjemahnya? Falaysa minallahi fi syai', maka Allah berlepas diri darinya. Ya, illa antattaqu minhum tuqah. Ya kecuali jika kalian takut kepada mereka ya yang apa namanya yang kalian itu takut kepada mereka memelihara dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Hadza huwal muqrah. Ini orang yang dipaksa. Fa idza talaqada al-insanu bi kalimatil kufri, kalau seseorang mengucapkan kalimat kekufuran, dia dipaksa mengucapkannya atau dia dibunuh, diancam atau disiksa, fala ba'sa ayakula ma yatakhallasu bihi minal ikrah. Maka enggak apa-apa dia mengucapkan ya untuk membebaskan diri dia dari paksaan tadi. Ya. Lanjut dibaca di sini. Nah, si Rizki. Belum antum mana? Perhatikan ma'ata mi'nan itu masdar dari itma'anna yatma'innu itmi'nan itmi'nanan gitu ya. Terus waqad rakhasallahu fi ayyatakallama bi kalimatil kufri takhallusun nabi ikrahi wa qalbihi wa qalbuhu ma'innu bil imani wa innama yatalaffazu bil lisani faqat. Amal qalbu fal ahada yatabiru ayatasarrafa. Ya. Ya tasarrafa. Ya tasarrafa bihi illallahu subhanahu wa ta'ala. Innama ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani. Nazalat hadhihi al-ayatu fi Ammar bin Yasir. Ammar ibn Hamzah wasal. Fi Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu. Anhuma. Bapaknya sahabat tuh Yasir. Kana musyrikuna yu'adzibunahu wa yaqrabunahu. Memaksa. Wa yukrihun. Wa yukrihunahu ala ayyasubba. Sabba fil mudarinya apa? Yasubbu an yasubba. Ayyasubba Rasulullah sallallahu sallam. Sallallahu alaihi wasallam. Fatalaqadu bi kalamin fihi masdar masabbah masabbatan masabbatun masabbatun li rasuli sallallahu alaihi wasallam yuridu at-takhallusa bil kuffari minal kuffar minal kuffari walam yakun fi qalbihi bughdun li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wala karahiyata lidinil islami balu huwa mutma'innum bil imani falamma qala maqalatahu maqul bil qaul mansub maqalatahu ja'a nadiman ila rasuli sallallahu alaihi wasallam wa dhakara lahu ma waqa'a qala kaifa tajidu qalbaka qala ajiduhu mutma'inan bil imani qul in'adu fa'ud. Nah, perhatikan. Tadi gimana? Fala ba'sa yaqula ma yatakhallasu bihi minal ikrah. Enggak apa-apa mengucapkan kalau diancam, disiksa, mau diancam dibunuh, dipaksa, enggak apa-apa mengucapkan kalimat kekufuran untuk melepaskan dari paksaan. Tapi dengan syarat ma'at mi'nani qalbihi bil iman. Itu mesti disertai dengan ketenangan kalbunya dengan keimanan. Maka Allah telah memberikan keringanan kepada orang yang mengucapkan kalimat kekufuran untuk membebaskan dari paksaan. Sedangkan kolbunya, ini wawunya itu waw haliyah. Maka bacanya kolbuhu, jangan kolbihi. Ya, nanti jumlah mubtada khobarnya ini, fi mahalli nasbin, jumlah haliyah. Maka kolbunya tetap tentram dalam keimanan. Innama yatalaffadu bilisani faqat. Dia cuma mengucapkan dengan lisannya saja. Adapun kolbu, maka tidak ada seorang pun yang mampu ya untuk mengatur kalbu tersebut kecuali Allah. Kemudian Allah berfirman illa man ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman, kecuali orang yang dipaksa dan kalbunya tetap tentram dalam keimanan. maka ayat ini turun tentang Amr bin Yasir radhiyallahu anhu. Musyrikun dahulu menyiksanya dan memaksanya untuk mencela Rasul sallallahu, maka dia mengucapkan kalimat yang dalam kalimat tersebut terdapat masabbah, celaan terhadap Rasul sallallahu. Maka dia ingin membebaskan diri dari orang kafir tadi, ya, dan tidak terdapat di kalbunya kebencian kepada Rasulullah sallallahu, maka tidak ada karohiyah, ya, tidak ada apa namanya sesuatu yang tidak, ya, maka itu bukanlah sesuatu yang dibenci di agama Islam. Bahkan dia, ya, tetap tentram dalam keimanan. Maka tatkala dia mengatakan ucapan dia tadi, ya, dia datang nadiman hal, ya, dalam keadaan menyesal kepada Rasulullah SAW dan menceritakan kepada Nabi ma waqa'a, apa yang telah terjadi. Maka Nabi bertanya padanya, kaifa tajidu qalbak, bagaimana engkau mendapati kalbumu? Maka dia menyatakan, menjawab, saya mendapati kalbuku itu tetap tentram dalam keimanan. Maka Nabi bersabda, in adu, kalau mereka balik lagi musyrikun, fa'ud, ulangi lagi aja kayak tadi. Nah, subhanallah. Ya? Nah, bisa dipahami sini? Taib. Takiyah boleh, Ustaz, ya? Hah? Takiyah boleh. Ini mukroh. Takiyah itu istilah apa? Pura-pura kalau takiyah. Takiyah itu tanpa ada paksaan, tanpa ada ancaman, udah bohong dulu. Ya. Nah, taib. Lanjut. Dibaca di sini berikutnya. Ya. Usain tadi baru terjemah usainnya. Nah, apa dulu usain? Kencengin suaranya. Habibullah taala wal qul bi i'tiqadi. Wa ayyatakil insanu bi qalbihi ma yunaqidul islam ka ayyatakil anna salata ghayru wajibatin wa laysa laha qimatun wa innama hiya min babil mujarati mithlu ma alayhi munafiquna fa ya'ti bil a'mali walakinahu min qalbihi la yu'minu biha wa innama yatadhaharu biha wa yatakallamu bi shahadatayn wa qalbuhu kafirun. Qala ta'ala idza ja'aka al-munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun ittaqadu aymanahum junnatan. Qala ta'ala yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim fa idza taqada bi qalbihi al-kufra sara kafiran walau lam yaf'al aw yatakallam aw yatakallam walau kana min zahirihi yaf'alu a'mal tayyibati yaf'alu al-a'mala walau kana min zahirihi yaf'alu a'mal tayyibata min salatin wa jihadin wa sadaqatin aw yaqula kalaman tayyiban bi an yaqula ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah walakinahu bi qalbi yaqulu bidzalika yukadzibu bidzalika fa hadha kafirun wa hadha din munafiqin alladhina hum fi ad-darki asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira ma qawlihim salluna wa yasumuna wa yujahiduna lakin lamma kanu lima kanu lakin lima kanu bi qulubihim kafirin saru fi ad-darki asfali minan nar li annahum la ya'taqiluna bi qulubihim la tantiqu bi alsinatuhum auna taf'alu jawarihukum min a'mal mashru'ati. Baik. Di mana bacanya? Al-kufru bil i'tiqad. Nah, kekufuran dengan i'tiqad, keyakinan. Yaitu seseorang meyakini dalam kalbunya apa yang akan membatalkan Islam, hal-hal yang membatalkan Islam. Semisal dia meyakini bahwasanya salat itu tidak wajib, salat itu enggak punya nilai. Ya, itu cuman apa wa inna ma hiya min babil mujarat, itu cuman dari ingin perlindungan aja. Atau semisal apa yang diucapkan kaum munafikun, dia datang dengan amal-amal saleh yang amal-amal yang zahir, namun di kalbunya dia tidak beriman, mengimani amalan tersebut, dia hanya menampakkan saja, atau dia mengucapkan kalimat dua kalimat syahadat tapi kalbunya kafir. Ya, Allah Ta'ala berfirman, idza ja'al munafiqun, kalau munafik datang, qalu nasyhadu innaka la rasulullah, Mereka mengatakan kami mempersaksikan bahwa engkau adalah Rasulullah. Ini ucapan iman. Ya enggak? Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah tahu engkau adalah rasulnya dan Allah mempersaksikan bahwasanya munafik itu berdusta, benar-benar berdusta. Ittakhadhu aymanahum junnatan. Mereka cuma menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Ya, Allah taala berfirman yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lisan mereka apa yang tidak ada pada kalbu mereka. Maka apabila dia meyakini dengan kalbunya kekufuran, maka jadilah dia kafir. Walaupun dia tidak melakukan atau tidak berbicara, ya, ya. Ini kufur i'tiqad. Dia membenarkan, agama-agama kafir. Semua agama benar, Dia sholat, dia mengucapkan kalimat syahadat. Dia beribadah hanya kepada Allah, tapi kalbunya semua agama benar. Maka murtad dia, keluar dia dari Islam. Ya, diajarin, dikasih tahu. Mana tadi lagi? Mana? Kemudian kata Syekh. Ya, walau kana bi zahirihi yaf'alul amala at-thayyibah. Ini ya. Walaupun dia secara zahirnya nampaknya dia melakukan amal-amal yang baik, semisal sholat, jihad, sedekah atau yaqulu al-kalama at-thayyibah. Dia mengucapkan kalimat yang baik atau dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, namun dia di kalbunya, kalbunya itu yukadzibu bidzalik, mendustakan hal tersebut, maka orang ini kafir. Inilah agama munafik yang mereka itu berada di kerak neraka jahanam, di kerak neraka neraka walan tajidalahum nasira. Engkau tidak akan mendapati ya penolong untuk mereka. Maka unihim sholat, padahal mereka itu sholat, puasa, berjihad. Lakin lima kanu biqulubihim kafirin, bukan lama ya. Namun karena apa yang ada di kalbu mereka itu kafir, mereka orang-orang kekafiran, maka saru fi darki asfali minan nar, maka mereka berada di kerak neraka. Yaitu mereka tidak meyakini dengan kalbu mereka apa yang diucapkan oleh lisan mereka atau ya amal jawarih yang melakukan. Minal a'mal al-masyru'i al-masyru'ah, dari amal-amal yang masyru'ah tapi kalbunya tidak membenarkan. Nah, sekarang al-kufru bil fi'li. Kekafiran dengan ya perbuatan. Ya. Akbar, baca Akbar. Ayat bahar ghairillahi faida wa bahar ghairillahi khaja an dini islami batadda lianahu abadu abada lianahu abada ghairallahi lianna zabhi lianna zabha ibadatun faida da bahar syai'in yu'adzimahu yu'adzimuhu kasunami wa qabri wa ghairi dhalika min ma'budati al-musyrikina. Walau lam yatakallam ba'idza dzabaha risunami aw sajada risunami aw qabri qabri alladhi wa min awsani musyrikina al yawma fa idza dzabaha aw sajada liquburi sura musyrikan walau kana yusalli wa yasumu wa yahujju wa yaqra'u qur'ana fa innahu naqalla minahu bihadzal fi'li asyiqi. Nah, kufur dengan perbuatan. Semisal dia menyembelih untuk selain Allah. Apabila dia menyembelih untuk selain Allah, maka kharaja an dinil Islam, maka dia keluar dari agama Islam. Wartadda. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan, dan dia murtad. Kenapa? Karena dia telah beribadah kepada selain Allah. Karena yang namanya sembelihan itu adalah ibadah. Ya. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku sembelihanku untuk Allah. Man dahaba li ghairillah faqad asyrak. Dakhala rajulun al jannata fi dhubabin wa dakhala an-nara ar rajulun fi dhubabin. Ada seorang masuk neraka karena seekor lalat. Bukan sembeli kebo, ya, bukan ngasih telur sama kopi, bukan ngasih hasil bumi, tapi lalat. Masih lalat ya. Masuk neraka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yaitu dia menyembelih untuk sesuatu hal yang diagungkan, semisal berhala, kuburan yang lainnya dari sembahan-sembahan orang musyrikin, walaupun dia tidak mengucapkannya, namun jika dia menyembelih untuk berhala tadi, atau dia sujud kepada berhala tadi atau kuburan, nah, mengenai sujud kepada kuburan, kalau sujud ubudiyah, kafir murtad. Ya. Tapi kalau sujud ihtiram, para ulama berbeda pendapat. Nah, mayoritas Syafi'iyah menganggap itu kekufuran, kemurtadan. Nah, sebagian ulama yang lain, kalau itu ihtiram, tidak sampai murtad, tapi haram, dosa besar yang akan menghantarkan. Ini pendapat ini ada, dua-duanya. Yang dipilih oleh ulama Najd sama selaras dengan ulama Syafi'iyah. Ya, ditegaskan oleh Syekh Al-Maqrizi Syafi'i, di Tauhid, oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori, ya, dan yang lainnya. Dari kalangan Syafi', dari kalangan ulama Syafi'iyah. Penghormatan. Dosa besar. Sebagian ulama Syafi'iyah menganggap itu kemurtadan. Ya, walaupun ihtiram, ya, dianggap itu sudah memberikan ibadah. Walaupun ihtiram. Paham antum di sini, ya? Baik, terus Asy-Syaikh Rajihi di kitab beliau Fathur Rabil Hamid Syarah Tajwid At-Tauhid, kalau sujud penghormatan beliau merajikan tidak kufur. Ya. Walaupun Syekh Ar-Rajihi di antara ulama yang tidak memberikan uzur bil jahil. Baik, kemudian mana lagi tadi? Hah? Mana lagi tadi, ya? Alladhi huwa min awsan, yang itu merupakan berhalanya kaum musyrikin hari ini. Ya. Apabila dia menyembeli atau sujud untuk kuburan, maka jadilah dia musyrik. Walaupun dia sholat, dia puasa, dia haji, dia baca Quran. Kenapa? Karena dia telah membatalkan agamanya dengan perbuatan musyrikin ini. Dengan perbuatan syirik ini, wal iyadu billah. Jam berapa sekarang? Udah mau zuhur. Ya, kita habis zuhur, lanjut insyaallah, ya. Habis zuhur di masjid. Baik, berikutnya amal kufru bisyak. Nah, kekufuran dengan entar dulu. Pertanyaan kalau udah selesai. Kalau belum selesai, akhirnya kitab enggak dibaca, bahas soal jawab. Baca kitab dulu. Ini udah ini kayak lagi Syekh Fauzan yang ngomong ini. Apalagi coba. Ya enggak? Sabit, baca sabit. Walau kana yusalli wa yusumu wa ya'malu ma ya'malu. Fa'ila lam yakun jaziman bil imani wa kana ladaihi syakta. Syakkun, isim kana. Ladaihi itu dorob. Dia indah. Ladaina ladaihi indahu mananya. Ya, khobar berarti. Terus khobar kana. Terus. Bisihati ma ja'at di ar-rasulu. Fa'ikul yukinu. Ayakuna hada sahihan aw laysa bisahihin fa hada yakunu murtaddan 'anil islam kalau kana yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah min ghairi i'tiqadin li ma'naha walakin nahnu ma ra'ahu illa zahiru wa amma ma fi qulubi min al yakini wasyakki wa min al imani wal kufri fa hadha la ya'lamuhu illa Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Adapun kekufuran karena syak, keraguan. Ya, keraguan, syak itu adalah taraddud. Bahasa kita sama aja. Tapi kalau dalam bahasa Arab beda. Raib, ya, syak, taraddud itu beda. Kalau bahasa kita miskin bahasa kita. Sampai miskin aja bahasa Arab. Ya, maknanya ya ragu-ragu juga. Nah, apabila seorang ragu di kalbunya, apakah yang dibawa Rasul itu benar atau salah, apakah ada hari berbangkit atau tidak, apakah memang di sana ada neraka, surga atau enggak, maka orang ini kufur karena keraguan dia. Walaupun dia sholat, dia puasa, dia melakukan apa yang telah dia lakukan dari amal-amal soleh, Fa'idha lam yakun jaziman bil iman. Kemudian, apabila dia tidak memastikan keimanan dia dan dia memiliki keraguan, ya, kebimbangan akan kebenaran yang dibawa oleh Rasul, dia mengatakan mungkin aja yang dibawa Rasul benar atau enggak benar. Maka ini adalah fayakunu fahada yakunu murtaddan, maka orang ini murtad dari Islam walaupun dia bersyak mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, min ghairi i'tiqadin li ma'naha, tanpa meyakini makna dari syahadat tadi, ya. Dia bersyahadat la ilaha illallah, maknanya apa? Tidak ada yang berhak disembah selain, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ini kan maknanya. Dia enggak yakini, oh boleh kok. Ada yang boleh disembah selain Allah kok. Boleh aja. Atau dia ragu, apa iya? Ya. Semar Nyi Roro Kidul enggak boleh disembah. Apa iya? Hah? Apa namanya? Mbah Priok enggak boleh dikasih ibadah. Dia ragu dia. Nah. Yang i'tiqad yang benar semua selain Allah enggak boleh diberikan ibadah. Dia ragu, apa iya Nyi Roro Kidul enggak boleh dikasih ibadah? Kufur dia di situ. Ya. Namun nahnu la malana ila adh-dhahir. Ah, gimana terjemahinnya ya? Namun kita tidak memiliki, enggak enak diterjemahkan ke lam tamlik. Ah, terjemah bebas saja. Namun kita tidaklah memvonis kecuali yang zahir, dah gitu aja. Ya, adapun yang di dalam kalbu berupa keyakinan, keraguan, keimanan, kekufuran, ya, kalbunya itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Kita hukumi cuma secara zahirnya aja. Karena kita orang syariat, kecuali orang ma'rifat hakikat. Itu murji'ah, kayak orang sufi, hakikat ma'rifat. Dia enggak mau mengkafirkan orang kecuali orang tersebut meyakini apa yang diucapkan dia lakukan dari perbuatan kekufuran, ucapan kekufuran. Dia enggak mau. Wah, itu si ghairu akil enggak boleh dikafirin. Kenapa? Belum tentu kalbunya membenarkan segala macam ucapan dia. Maka ini adalah apa ini? Hah? Hah? Murji'ah yang ke itu. Apa namanya? Tadi hakikat ma'rifat. Baik, Mas Fatur baca. Oh, ini penting ini. Ya, usul riddah. Wah, usul salasah ini usul riddah. Kencengin dikit sore. Satu, agar tipu adul kufri wa syirki. Asal itu. Tadi asaniyah tuh, asal. Kebalik. Terus? Tauqidi wa syirki. Tauqid lafzi. Arabian. Al-Syakun fi dini wa maja'abi al-Qur'an. Sallallahu alaihi wasallam. Fahadi umurun yajibu ala muslimina umuman wa ala talabatil ilmi khususan ayya'tanu bina likathratil fitnah. Fatni itu jamak dari fitnah, fitan. Likathratil fitani wa syururi fi hadhil ayami. Walikathratil kasrah. Demen banget sama kasirah. Akwat mana sih? Likathrah. Walikathratil syubuhati wa du'a wa du'ati wa du'ati syu'i wa dhalali. Baik, mana tadi? Ini usul riddah nih, masya Allah. Pak Repi, catat ini. Ya, tulis itu kalau antum punya medsos kayak begini ditulis, bermanfaat, ya nggak? Di medsos pajang kopi kapal api. Ya. senep ngelihatnya juga. Yes. Usul riddah itu perhatikan, inilah usul-usul kemurtadan, yaitu ucapan kekufuran, kesyirikan tanpa paksaan. Ini yang pertama. Yang kedua, meyakini kekufuran dan kesyirikan, meyakini. Yang pertama ucapan meyakini, yang ketiga fi'lul kufri wa syirki, melakukan kekufuran dan kesyirikan. Yang dimaksud syirik ini syirik akbar. Yang keempat, ragu terhadap agama dan yang dibawa oleh Rasul. Maka ini semua adalah perkara-perkara yang wajib bagi setiap muslim secara umum, dan terlebih lagi pakai para thalabul ilmi secara khusus agar mencermatinya. Kenapa? Karena banyaknya fitnah keburukan di hari-hari ini. Ya, karena banyaknya syubhat para dai sesat, dai su itu otomatis terjemahan kita bukan dai yang buruk, tapi dai sesat gitu aja. Wadolal, ya, sama sesat juga. Ya, maka bagi setiap muslim, wajib bagi setiap muslim untuk ya memperhatikan perkara ini supaya dia tidak keluar dari agamanya dengan ya sesuatu hal dari empat prinsip kemurtadan. Adzan kayaknya ya. Ya kita cukupin dulu ya. Habis zuhur lanjut lagi insyaallah, catat sampai sini. Wa nasu fi hadhihi an-nawaqid ya. Ya subhanallahi wa bihamdik, syadallah ila lantas tabarakallah.